Nyuk jeruk parung belah bantar birit lewi pepentasan sok emut jaman kepungkur waktu kurang sangasa dengan gemuk. Siram kukanya, ada kukanya. Kadar tebu